السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana sering kita sampaikan dulu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa fitnah sururiyah bukan fitnah yang terakhir. Akan muncul fitnah lainnya yang lebih dahsyat. Ketika muncul fitnah berikutnya dalam bentuk talawun, dalam bentuk-bentuk lain, mulai mereka mengira bahwa ini fitnah yang dahsyat. Saya katakan sekali lagi, waktu itu sebentar lagi akan ada fitnah yang lebih dahsyat. Ini bukan fitnah yang terakhir. Karena memang fitnah demi fitnah akan terus berdatangan selama kita hidup di dunia. Maka muncul fitnah berikutnya, fitnah para musafikin. Fitnah tuduhan tak berdasar. Fitnah penjatuhan nama baik terhadap ulama ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mirip bentuk fitnahnya dengan fitnah Haddadiyah. Mirip memang. Sehingga dikatakan kepada Syekh Rabi'ah, apakah ini seperti Haddadiyah? Kata Syekh Rabi'ah, hafizahullah, akhas minal Haddadiyah. Lebih jelek lagi dari Haddadiyah. Kita tahu, di antara penyimpangan Haddadiyah adalah menjatuhkan para ulama dengan ketergelinciran mereka. Dan menghilangkan jasa, bahkan membuang kitab-kitab para ulama hanya karena ada zallah di dalamnya. Sampai mereka berdatangan pada Syekh bin Baz waktu itu. Apakah kita perlu buang Fathul Bari? Karena di dalamnya ada pemikiran atau ada takwil-takwil di dalamnya. Kata Syekh bin Baz dengan arif dan bijak menyatakan, nanti sampai kalian bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Ikhwani fillah na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hajjadiyah menjuluki beberapa ulama seperti Syekh Rabi dengan irja. Dengan tidak sopan mereka memanggil dalam situsnya ya Rabi, ya Murji. Itu Hajjadiyah. Ternyata akhir-akhir ini yang hampir sudah hilang nama Hajjadiyah atau hampir tidak dibicarakan lagi karena tidak laku, tiba-tiba muncul kembali. Dan kemudian berkata dengan memakai ucapan seorang alim katanya, menyatakan, ya Rabi, ya Murji, ini sekarang saudaramu, temanmu, orang dekatmu, Muhammad bin Hadi, mengatakan begini dan begini, yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang demikian dan demikian, yang benar-benar murji. Istaghallu. Mereka mendapatkan keuntungan dengan itu. Dengan penyimpangan Muhammad bin Hadi. Mendapatkan sesuatu. Dia bawa di situsnya untuk ditabrakkan kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi seorang alim minal ulama. Seorang yang kabir fil ilmi wa kabir fis sinni. Maka tidak langsung kemudian menyatakan bahwa engkau bersama Haddadi. Tidak. Tidak langsung seperti itu. Itu caranya mereka. Adapun orang tua yang bijak, yang berilmu memanggilnya, menasehatinya. Dinasehati. Bahwa ucapanmu menyelisihi sekian para imam. Ucapanmu bertentangan dengan para imam-imam ahlu sunnah fulan wa fulan wa fulan. Aina anta minhum? Itu pertanyaan Syekh Rabi. Di mana kamu dibandingkan mereka? Saya enggak ada apa-apanya. Baik. Kalau begitu, cabut ucapanmu. Syekh Abdullah Al-Bukhari yang waktu itu hadir, berkata kepadanya, kamu ucapkan di dalam kajian yang sama, karena rutin, dan kemudian kamu bantah Haddadiyah. Supaya kamu tabarra, berlepas diri dari Haddadiyin. Iya, janji mau mencabutnya. Sampai hari ini belum dicabut. Ikhwani fillah na'azakum wa lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya mukaddimah. Kenapa kita perlu membahas tentang kedudukan ulama dan siapa ulama. Kita bandingkan bagaimana sikap Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Perbedaan ilmu dan perbedaan umur. Yang ini terburu-buru, yang beliau Syekh Rabi sabar. Hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menghadapi berbagai macam fitnah, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan fitnah yang terakhir. Siap-siap akan ada fitnah yang lebih dahsyat lagi dari ini. Dan itu barakallahu fikum memang sunnatullahi fil kaun. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan datang ujian. Tetapi kaedahnya sesungguhnya sama menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah wa syubuhat. Kaedahnya sama. Yaitu istiqamah al-hujjah. Kaedahnya tidak berubah. Yaitu berpegang dengan kitab wa sunnah. Rasulullah SAW sudah berpesan. Sejak dulu. Sejak awal pertama. Beliau menyatakan dengan kalimat. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Kata Nabi SAW. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَتِ الْأُمُورِ. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdath. Perkara yang baru diada-adakan. Yang tidak ada dalam Quran wa Sunnah. Kaidahnya pegang Sunnah. Hati-hati dari perkara baru. Pemikiran Haddadiyah perkara baru. Pemikiran mereka-mereka yang tidak membedakan antara zallah wal khata dan kekeliruan. Tidak dibedakan dengan orang yang dal, mudil. Mereka samakan. Tergelincir, sesat. Salah, mubtadi'un dal. Keliru, Dia jahil, su'fuq, tidak punya ilmu. Ini muhdatsun, barakallahu fikum. Mengapa? Karena sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita ketika melihat satu kesalahan. Ikhwan ibn a'azakullah, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tansahuhu, menasihati dia, mengingatkan dia, mengajak untuk kembali, dan ketika kembali, nafrah biruju'ihi, kita gembira dengan kembalinya. Maka kaidahnya kembali pada sunnah, dan kemudian kita memahaminya dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada yang ahli di bidang sunnah, tidak ada yang ahli di bidang aqwal salaf, kecuali a'immah, para ulama. Maka tidak bisa kita lepas dari para ulama. Kita anak-anak kecil, kita orang-orang kerdil, kita harus berjalan bersama para ahlinya, para imam, para ulama. Ikhwan ibn na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan membutuhkan jawaban. Tetapi maknanya pernyataan bahwasanya ulama ahlul ilmi alladzina ya'lamun berbeda dengan mereka-mereka yang tidak berilmu. Ikhwani fi din a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Rahu Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Tirmidzi. Keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas yang terendah di kalangan kalian. Berarti jauh sekali. Kafadli, seperti keutamaanku di atas orang-orang yang terendah di antara kalian. Mengapa demikian? Karena memang al-ilmu warasatul anbiya, yang namanya ilmu itu warisan dari para anbiya. Wal ulama, pewaris-pewarisnya. Para ulama yang mengambil warisan para anbiya, yaitu ilmu. Wal rasul, ilm. Mereka mendapatkan warisan dari anbiya. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang alim adalah orang yang dalam keadaan memiliki ilmu wal fiqh. Dan ini keistimewaan mereka, para ulama. Tetapi ciri mereka terus talabul ilmi, terus mencari ilmu, terus menimba ilmu, tidak pernah sombong menyatakan saya sudah cukup. Tidak pernah. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalur rajul aliman ma ta'allama. Seorang akan terus dikatakan alim selama dia terus belajar. Faida tarakal ilm, kalau dia berhenti mencari ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menduga bahwa dia sudah cukup. Waktafa bima indahu, dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, fahuwa ajhalul jahilin. Saat itu dia menjadi orang yang terbodoh. Ajhal ma yakun. Bikin kata Ibn Jubair, Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu tertinggi. Maka orang yang berilmu, kedudukannya juga tinggi. Laisa syai'a a'azzu min al-ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu. Al-muluk, para penguasa, para raja, hukamun ala nas, mereka pemimpin, mereka penguasa atas manusia. Tetapi al ulama hukamun ala al muluk, sedangkan para ulama hakimnya para raja dan para penguasa. Setiap penguasa mesti punya penasehat. Siapa penasehatnya? Orang berilmu, yang alim, yang memiliki ilmu, khususnya ilmu din, ilmu agama. Demikian dikatakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Demikian pula dikatakan ciri berikutnya dari para ulama adalah arhamun nas. Alim yang berilmu akan sayang pada manusia. Ketabib, seperti dokter kepada pasiennya. Kalau dokter bersikap pada pasien dengan sikap yang kasar, bukan sembuh, semakin rusak, semakin sakit. Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, al-ulama arham bi ummati Muhammadin SAW min abaihim wa ummahatihim. Bahwa para ulama lebih rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW dari bapak-bapak mereka sendiri dan dari ibu-ibu mereka sendiri. Mereka bertanya kepada beliau, kaifa dzalik? Bagaimana mungkin lebih sayang pada mereka daripada ibu bapak mereka? Iya. Lianna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Sedangkan para ulama menjaga umat dari api akhirat. Mana yang lebih mengerikan dan lebih berbahaya? Narud dunya atau naril akhirah? Tentunya naril akhirah lebih mengerikan. Maka yang dipikirkan oleh para ulama, bagaimana umat selamat dari naril akhirah? Bagaimana umat selamat dari penyimpangan dan kesesatan? Khawani bin a'azakumullah, bukan berjalan dengan dendam. Bukan berjalan dengan emosi. Bukan berjalan dengan keuntungan pribadi. Atau kalau dia tersinggung, dia akan sikat habis. Kalau dia cocok, dia akan puji-puji. Tidak. Ukurannya bukan itu. Ukurannya bagaimana manusia bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan. An-nasihah. Ad-din nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Diulang-ulang oleh Nabi 3 kali. Liman ya Rasulullah, lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Walil rasulih, dalam rangka mentaati sunnah Rasulullah SAW. Walil a'immatil muslimin, dan untuk para penguasa, dalam rangka taat pada penguasa. Dan kemudian untuk seluruh ammatihim, kepada keumuman manusia. Khamilina azakumullah. Bisa dibayangkan kalau tidak ada ulama, apa yang terjadi di masyarakat ketika tidak ada ulama? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, awlal ulama lasaran nas mithal bahaim. Kalau saja enggak ada para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Dan ini tidak berlebihan. Ucapan Al-Hasan Al-Basri dalam Mukhtasar Nasihah Ahlul Hadis halaman 167, ini tidak berlebihan. Memang manusia tanpa bimbingan ilmu dari para ulama, niscaya mereka enggak tahu mana mahram, mana yang bukan mahram. Seperti binatang ternak, ada pasangan lawan jenisnya dia akan kawini. Enggak tanya dia siapa, bapaknya siapa, turunan siapa, apakah masih ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat. Enggak dibahas itu. Bayangkan para manusia tanpa ulama, tidak ngerti mana mahram, mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh dinikahi. Ini baru satu contoh. Masih ada sekian syariat yang mengerikan. Yang kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya suatu saat wanita akan salat wahunna huyyab. Niscaya pada suatu saat ketika tidak ada ilmu, mereka para wanita akan salat dalam keadaan mereka haid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sekarang lihat. Sekian banyak orang dalam keadaan ada ulama, dalam keadaan ada ilmu, di masjid-masjid dikaji, tapi toh banyak para wanita yang enggak ngerti tentang hukum haid. Banyak manusia yang tidak ngerti tentang mana mahram, mana bukan mahram. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, al-a'malu sayyi'ah da'un. Amalan-amalan jelek itu da' penyakit. Lebih-lebih lagi amalan jelek itu penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan, atau kesyirikan-kesyirikan. Da. Wal ulama'u dawa, kata Tsauri rahimahullah, sedangkan ulama adalah obatnya. Fa idza fasada al ulama faman yashfi ad da. Kalau ulamanya yang rusak, siapa yang akan menyembuhkan? Para ulama obatnya. Tetapi Nasrullah salam al-afiyah, kalau ada seorang yang berilmu, ternyata dia tidak beradab. Atau orang yang berilmu, tetapi dia dalam keadaan tidak mengamalkan ilmunya. Faman yashfidda. Siapa yang akan menyembuhkan? Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Waqala, dan juga beliau berkata rahimahullah, mathlal 'alim mithlut tabib. Permisalan seorang ulama seperti seorang dokter. La yadau ad-dawa illa 'ala mawdhi'id da. Permisalan ulama, kata beliau, seperti dokter. Dia akan meletakkan obat pada penyakitnya yang pas. Ini barakallahu fikum, karena alim. Tetapi kalau tidak alim, dia akan meletakkan satu obat tidak pada tempatnya. Dengan dosis yang salah. Yang seharusnya dinasihati dengan baik-baik, dia sikat seperti ahlul bid'ah. Yang seharusnya dia katakan dengan kalimat yang hikmah, tetapi dia kemudian menyikatnya atau menyatakannya dengan kesimpulan dan keputusan yang mengerikan, dengan sumpah serapah, dengan caci makian. Apakah akan sembuh? Tambah sakit parah. Yang tadinya satu penyakit jadi dua, tiga, empat penyakit, jadi komplikasi. Mengapa? Salah penempatan obatnya. Mathalul ulama kat-tabib, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seperti dokter. Kalau dia melihat orang yang sakit, oh obatnya ini. Kalau yang ini, oh obatnya ini. Barakallahu fikum, maka niscaya akan sembuh. Karena dia alim, karena dia berilmu. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariq. Seorang yang beramal, tetapi tidak di atas ilmu, tidak dengan bimbingan ilmu, maka niscaya dia seperti orang yang berjalan tidak di jalannya. Artinya, kalau dia memiliki satu tujuan, dia jalannya ke jalan yang lain, bukan ke tujuan tadi. Wal'amil ala ghairi ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu, yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu, memutuskan tanpa ilmu, niscaya yufsid akthar, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maunya memperbaiki, malah hancur. Maunya dia menasehati, tetapi karena porsinya yang salah, kemudian terjadilah pertikaian, perpecahan dan fitnah azimah. Yufsid akthar mimma yuslih. Qala, berkata beliau selanjutnya Al-Hasan Al-Basri, fatlubul ilm, maka carilah ilmu. Falaban la yadurru bil ibadah, carilah ilmu terus, tetapi tidak meninggalkan ibadah, pengamalan ilmu tersebut. Utlubul ibadah. Dan beribadahlah. Semangatlah beramal. Talaban. La yadurru bil ilmi. Tetapi jangan menyia-nyiakan talabul ilmi. Sejalan. Belajar, beramal. Belajar, beramal. Ambil ilmu, kerjakan. Dengarkan, ambil, kerjakan. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, bimbingan para ulama. Fa inna qawman talabul ibadah wa tarakul ilm. Sebagian manusia katanya mencari ibadah-ibadah tapi meninggalkan ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin SAW. Akhirnya mereka justru menghunuskan pedang-pedang mereka memerangi kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kurang ilmu. Semangat beribadah tanpa ilmu, semangat berdakwah tanpa ilmu, semangat berjuang tanpa ilmu. Walau talabul ilmi, kalau saja dia mencari ilmu dan belajar terbimbing dengan ilmu dari para ulama, lam yadullahum ala ma fa'alu, niscaya mereka tidak akan terarah kepada apa yang mereka lakukan. Tidak akan mengarah pada apa yang mereka lakukan, yaitu memusuhi, memerangi kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang fitnah, kalau datang, yang tahu hanya ulama. Nanti kalau sudah pergi, baru juhala mengetahui. Oh, ternyata itu fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ruzaik ibn Abi Ruzaik. Kata beliau, aku mendengar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, inna hadihil fitnah ida akbalat arafaha al-ulama. Fitnah-fitnah itu ketika datang, yang tahu para ulama. Inilah, maka saya katakan tadi, berpegang dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf, melalui para ulama a'immah. Mengapa? Karena ketika datang fitnah, arafaha al-ulama. Wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Arafaha kullu jahil. Ketika sudah pergi, baru diketahui oleh orang-orang yang bodoh. Oh, ternyata kemarin itu fitnah ya. Terlambat. Terlambat. Baru tahu sekarang. Ikhwan ibn na'azakum, alhamdulillah kalau dia kemudian tahu walaupun terlambat. Mudah-mudahan bisa selamat. Yang menyedihkan adalah mereka yang terus dalam fitnah dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan merasa ini yang hak, ini yang hak, ini yang hak. Limana? Mengapa? Karena dia tidak bertanya pada ahlinya yang alimun, yang berilmu, yang sudah teruji ilmunya dalam sekian banyak fitnah sepanjang masa, yang sudah putih jenggotnya di dalam perjalanan sunnah, yang sudah renta tulang belulangnya dalam perjuangan tauhid was sunnah, di dalam dakwah, dalam menghadapi berbagai macam ahlul dalal. Masya Allah, sudah 90 tahun Syekh Rabi. Akhwan ibn a'azakumullah, sedangkan Syekh Muhammad masih separuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau sudah menghadapi Haddadiyah, sudah menghadapi Sururiyah, sudah menghadapi Hajuriyah, sudah menghadapi berbagai macam fitnah. Syabat lihahum fi da'wah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina ay haqqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah, bukan dari golongan kami siapa yang tidak merahmati orang-orang yang kecil, yang lebih muda daripadanya, dan yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua. Wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengenali orang-orang alim. Disebutkan di sini ya'ni haqqahu, ya'ni haknya, kata rawi. Laisa minna, ini ancaman. Bahkan disebutkan ancaman laisa minna berarti dosanya dosa besar. Laisa minna, bukan dari golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil, tidak memuliakan yang lebih tua, dan tidak mengenali haknya para ulama. Tidak mengenali haknya para ulama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman fitnah ikhwanul muslimin, yang lebih tepat dikatakan ikhwanul muflisin, apa yang mereka katakan untuk menjauhi ulama? Masyayikh tidak tahu urusan kita di sini. Masyayikh tidak mengerti, belum dengar. Mereka itu tidak tahu al-asriyah. Enggak tahu thaqafah islamiyah, wawasan. Tidak tahu, hanya kitab-kitab. Enggak tahu wawasan politik. Berpindah pada fitnah Suriah, sama. Kalimatnya setali tiga uang. Berbeda lafaz, satu makna. Kata Abdurrahman Abdul Khalid, para ulama tidak memiliki asriyah. Dengan lahjah dia asriyah, maksudnya dari kata asr, kekinian. Tidak punya kekinian. Mereka hanya kenal Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Padahal sekarang banyak penyimpangan sia-sia. syirik politik katanya, ila akhirnya. Sama ulama yang disikat. Semakin kemari juga muncul yang lebih halus lagi, sama menyatakan begitu. Ternyata di fitnah ini juga sama, mereka menyatakan Syekh Rabi sudah tua. Maksudnya apa? Sama. Jangan dari Syekh Rabi ambilnya, dari yang muda. Ikhwan ibn a'azakumullah, ingat mereka, tokoh-tokoh sururiin dulu yang katanya ulama, bahkan dijuluki dengan Syekhul Islam abad 20. Syekhul Islam abad 20 siapa? Tokoh mereka. Yang mereka katakan ulama, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah abad 20 ila akhirnya, Salman Audah, dan Ibnul Qayyim abad 20-nya, Aid al-Qarni. Karena sering bicara hati, bicara syair-syair sampai kebablasan. Nah, kebablasan ada kesyirikan di dalamnya. Karena memuji-muji Nabi, berlebihan. Padahal mereka umurnya masih sangat muda. Dan mereka memiliki a'immah para ulama kibar. Dan dia selisihi seluruhnya. Para ulama ini terbawa katanya. Dengan penguasa. Para ulama ini, begitu kan. Dan kemudian orang-orang yang di bawahnya terbawa. Mengira bahwa ulama ini gak ada apa-apanya. Ini yang alim. Sebentar. Seperti Fata Morgana kemudian lewat. Hilang lenyap. Mana Syekhul Islam abad 20? Mana karyanya? Mana hasilnya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa amma zabadu fayadhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas fayankuthu fil ardi. Adapun apa yang merupakan buih akan hilang sirna. Adapun yang bermanfaat, yamkuthu fil ard, akan terus di muka bumi dan terus bermanfaat. Kitab-kitabnya terus dibaca. Berapa karyanya Syekh Rabi? Kitab, kitab, kitab, kitab. Bahkan setiap beliau membantah ahli bidah pun muncul kitab yang ilmiah, bukan caci maki isinya. Ilmiah, ilmu isinya, bukan sumpah serapah. Bukan ucapan jelek. Bukan kalimat akhir. Irbid. Bukan itu yang keluar. Ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala. Sehingga kitabnya masih terpakai sampai hari ini. Dan dianjurkan oleh para masyayikh. Termasuk Syekh Muqbil. Rahimahullah. Menyatakan baca rudutnya Syekh Rabi. Kitab-kitab rudut Syekh Rabi. Fiha ilm. Dalamnya ada ilmu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembalilah kepada para ulama. Kenalilah kedudukan mereka. Jangan sok tahu. Kita anak-anak kecil di hadapan bapak. Walid, Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Dan masyayikh lainnya dari para ulama. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasadun nas. Idza jaa al-ilmu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir wa salahu an-nas idza jaa al-ilmu min qibal al-kabir tabahu 'alayhi as-saghir. Rusaknya manusia kalau ilmu itu datang dari orang-orang kecil kemudian ditentang oleh orang-orang besarnya. Sedangkan baiknya manusia adalah ketika ilmu datang dari orang-orang besar dan diikuti oleh yang kecilnya. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Juga beliau berkata, agar kita tawadhu liman 'allamakum. Hendaklah kalian tawadhu di depan orang yang mengajari kalian. Tawadhu. Kenali kedudukan kita, kita ini anak-anak mereka. Kita ini murid-murid mereka. Kita ini sepantasnya duduk bersimpu di hadapannya dan mendengarkan nasihat beliau-beliau. Bukan membantahnya, apalagi menyerangnya, apalagi menyatakan engkau sudah tua, engkau pikun, engkau begini, engkau begitu. Astagfirullah. Man ant? Siapa kamu? Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. La yazalun nas bi khairin. Ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim wa 'ulama'ihim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam Al-Madkhal halaman 275 oleh Al-Baihaqi rahimahullah, dan juga dalam nasihat ahli hadis, dan dinukil dalam Faidul Qadir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bahwasanya beliau menyatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu an akabirihim, dari orang-orang besarnya, wa an umanaihim, dan orang-orang yang terpercaya amanah, wa ulamaihim, dan orang-orang berilmu. Baik, kata beliau, manusia ke dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki tiga sifat ini: akabir, umana, ulama. Kalau amanah sudah ma'ruf maknanya, menyampaikan amanah yang ada di pundak-pundak mereka, menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tapi makna akabir apa kira-kira? Kalau kamu katakan akabir itu maknanya alim, bagaimana dengan ulama'ihim, ulama'nya, berilmu juga? Disebutkan dua kali berilmu dengan berilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri menyatakan makna akabir bukan hanya ilmunya, umurnya. Yani mereka yang kabirus sinni fil ilmi, besar ilmunya dan besar umurnya di dalam ilmu. Apa keuntungannya? Masalah umur. Bukankah kata mereka dengan logika. Ikhwani fiddin a'azakumullah, padahal yang namanya sin, sekian banyak hikmah di dalamnya. Kita bacakan ucapan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah tentang makna akabir. Qala Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullahu ta'ala, yuridu, yang dimaksudkan oleh beliau, la yazalun nas bi khairin makana ulama'uhumul masyayikh, manusia dalam keadaan baik selama mereka berpegang dengan ulama yang masyayikh, yang sudah sepuh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath, tidaklah ulama mereka anak-anak ahdath, masih muda-muda, bukan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, Rasulullah SAW berbicara tentang khawarij. Apa sifat mereka? Hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi mereka atau menyifati mereka seperti itu. Juga Abu Hurairah pernah mengatakan, aku dibisikkan oleh kekasihku Rasulullah sallam tentang sesuatu yang aku kalau sampaikan laqata'a hadzal ulqum, kalau aku sampaikan akan putus urat leherku ini, aku akan dipenggal. Sampai ada yang penasaran bertanya kepadanya, maksudmu apa? Dikabarkan oleh Nabi, akan datang nanti penguasa yang muda-muda, muda lagi. Dan itu untuk menjelekkan. Artinya, dam, cercaan, yang akan begini, begini, begini, begini. Mengapa? Karena muda-muda ini biasanya belum stabil, emosional, cepat marah, terburu-buru. Itu semua sifat anak muda. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Semakin berumur, semakin turun emosionalnya, semakin bijak sikapnya. Kembali kepada ucapan Dainuri rahimahullah, Ibnu Qutaibah. Qala, mereka ada dalam keadaan baik selama ulama'uhumul masyayikh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath, tidaklah ulama mereka anak-anak muda. Lianna syaykh qad zalat anhu mut'at asyabab. Karena kalau syaykh, syuyuh, sudah lewat mut'at asyabab. Sudah lewat masa kekanak-kanakannya. Wahiddatihi, kencengnya, yang berapi-api kadang kebablasan, sudah mulai reda. Wa ajalatihi, dan keterburu-buruannya akan berkurang. Wa safahihi, dan kebodohannya pun berkurang. Semakin berumur, semakin ilmu, semakin berpengalaman, semakin tahu, semakin mengerti keadaan umat dengan lengkap, maka semakin hikmah, hilang safa. Wastashabat tajrubah wal khibrah. Dan juga seiring dengan umur lebih tua atau semakin sepuh, kata beliau, istashabat tajrubah, seiring dengan itu dia bertambah pengalaman. Wal khibrah, pengetahuan. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubhah, sehingga tidak bisa masuk dalam ilmunya syubhat. Mengapa? Sudah pengalaman banyak, sudah memiliki khibrah, sudah memiliki tajrubah. Datang seorang hizbi mutasattir, pura-pura sebagai salafi, menyatakan kaita wa kait. Masyaikh mengatakan, maksudnya begini. Ini kan yang kamu maksud. Langsung dipaham. Langsung diketahui siapa kamu. Ikhwani fiddin, a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala yaghlib alaihi al-hawa. Dan biasanya orang tua tidak bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Diiming-iming dunia. Oh, saya sudah mau mati. Mau apa dunia? Sebentar lagi saya masuk liang kubur. Ditawari atau difitnah dengan fitnah wanita. Sudah lewat masanya. Anak muda. Punya satu masih pengen dua. Dan dua masih pengen tiga. Semangat berapi-api. Dengar suara wajilat qulubuhum. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini tidak bisa diingkari. Orang tua tidak demikian. Tidak demikian. Berbeda keadaannya. Wala yamilu bihi tama', sehingga orang-orang yang sepuh biasanya tidak tamak, sudah tidak lagi serakah pada dunia. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, sehingga dia tidak mudah diseret oleh syaitan seperti diseretnya anak-anak muda. Disinggung kemarahannya, rusak pikirannya, hancur ilmunya. Karena masih muda. Langsung yang keluar bukan ilmu, sumpah serapah, caci maki, tuduhan-tuduhan. Ikhwani fiddin, a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa ma'as-sinni al-waqar, bersama umur ada waqar, ketenangan. Wal jalalah, ada kemuliaan. Wal haibah, ada kewibawaan. Wal hadath, qad tadkhul alaihi hadhihi al-umur. Kata beliau, adapun al-hadath, orang-orang muda kadang dimasuki perkara-perkara tersebut. Sering dimasuki perkara-perkara tersebut. Dan keterburu-buruan, ya, emosional, tidak pengalaman. Wah, ternyata salah ya. Wah, nanti lain kali jangan begini. Karena belum tahu. Belum berpengalaman. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada orang-orang muda atau ulama muda, tetapi tetap meminta bimbingan ulama kibar, maka dia tidak dianggap sihor. Kenapa? Karena dia selalu dibimbing. Apakah tembok ini keras? Saya mau tabrak. Pengen tahu. Setelah berdarah-darah, iya ternyata keras sekali tembok ini. Kalau saja dia meminta bimbingan kibar, akan mengatakan, kami sudah pengalaman, ini keras, jangan. Selamat, enggak perlu pakai berdarah. Ini contoh yang gampang dipaham. Artinya dalam menyikapi sekian kejadian, sekian fenomena, sekian fitnah. Kalau engkau coba-coba, kan anak muda coba-coba, karena dia tidak tahu. Ternyata salah. Sudah mengorbankan sekian banyak orang. Tetapi kalau dari awal bertanya, ya masyaikhana, ya sadatul ulama, wahai para ulama, kami meminta bimbingan kepadamu, terjadi di negeri kami fitnah begini, begini, begini. Aftuna ma'jurin, berikan fatwa kepada kami, semoga Allah berikan pahala kepadamu. Mereka akan menjawab bimbingan dengan ilmu dan pengalaman. Pernah terjadi demikian di Aljazair. Sabarlah kalian. Tetap di tempat kalian. Tenanglah kalian. Dan kebetulan, saya pernah datang di tempatnya Syekh Rabi, datang orang-orang dari maghrib. Bagaimana ya Syekh? Kita ini sabar, jangan melawan. Ya Syekh, rumah kami didatangi oleh mereka. Pergi kamu, pindah, cari tempat yang aman. Dari mana beliau menjawab seperti itu? Dari ilmu. Rasulullah SAW selalu menyatakan isbiru, isbiru, isbiru. Dan para a'immah menyatakan ittafaqal ulama, seperti ucapan An-Nawawi rahimahullah, ittafaqal ulama, sepakat para ulama, laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah melawan penguasa. Tidak termasuk sunnah bagaimanapun keadaannya melawan penguasa. Qulina azakumullah. Ini Syekh Rabi', hafizahullah taala. Sedangkan Syekh yang muda berkata, bagus kamu lawan mereka. Siapa? Usama Athaya. Sahih. Sampai Syekh Ubair menyatakan hada fattan, tukang fitnah. Sadaqa. Hafizahullah taala. Benar Syekh Ubair bahwa dia fattan. Ikhwani fiddin azakumullah, kamu anak muda, kenapa enggak tanya kepada para a'immah kibar? Kamu murid di hadapan mereka. Syekh Rabi, kamu itu di bawahnya anak-anak beliau. Kenapa enggak tanya? Kenapa merasa gagah kalau bisa menyelisihi masyayikh? Masyayikh menyatakan sabar, kamu menyatakan lawan. Darah urusannya, enggak main-main. Yang lain lagi, gurunya Athaya, tokohnya, menyatakan dengan pujian. Bagus. Walaupun enggak nyuruh. Apa itu maknanya? Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalian akan tahu insyaAllah. Fitnah-fitnah tersebut sebentar lagi. Idza adbarat arafahal juhala. Nanti kita akan tahu. Kalau sudah adbarat. Ikhwan fil din, a'azakumullah, tidak. InsyaAllah. Kalau kita mau membaca, kita mau mendengar ucapan para ulama, kita akan tahu. Tidak terlambat. Dan kita akan mengerti dengan bimbingan para a'immah. Kunu ma'as-sadiqin. Tetaplah kalian bersama mereka, orang-orang yang jujur, terpercaya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang namanya ulama adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Atas kalian untuk mempelajari ilmu dari mereka para ulama sebelum dicabut. Kemudian Ibn Mas'ud menyatakan, wa qabduhu dahabul ulama atau dahabu ahli dalam riwayat. Dan yang namanya tercabutnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama. Ayat tersirat dari ucapan Ibn Mas'ud, nasihat untuk kita agar mengambil kesempatan emas mumpung mereka masih hidup, mumpung mereka ala qaidil hayah, mumpung mereka masih ada. Utlubul ilm, pelajarilah ilmu dari mereka sebelum dicabutnya, ay sebelum mereka wafat. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri aina aw mata taftaqir ila ma indah. Atas kalian untuk mengambil ilmu dari para ulama, karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada mereka. Jangan kamu berkata, ada ulama, tenang saja, nanti kalau ada masalah saya tanya. Terus, tidak ngaji, nanti kalau ada masalah saya tinggal tanya, kan gampang, ulama ada kok. Sampai ulamanya meninggal, masalahnya belum terjadi. Setelah terjadi masalah, saya sudah meninggal. Bagaimana? Ikhwan fillah jazakumullah. Karena dia tidak mengambil kesempatan ketika mereka dalam keadaan ala qaidil hayah. Dan Allah mudahkan pada kita kaum muslimin untuk menimba ilmu dari mereka dengan sekian wasail. Allah mudahkan. Tidak seperti dulu susahnya untuk menelpon para masyayikh. Sekarang masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahum iqtadi, maka dengan petunjuk mereka hendaklah kalian ikuti. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para anbiya. Setelah dikisahkan para anbiya, Allah katakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka lah yang Allah beri hidayah. Fahud wabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka, iqtadi. Ikutilah. Masya Allah. Dibimbing dan dicontohkan sekaligus. Agar kita mengikuti bimbingan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang sudah terbukti bahwa dia di atas sunnah. Dan terbukti kokohnya di atas sunnah. Dengan berbagai macam fitnah yang menerpa. Tetap istiqamah di atas dakwah salafiyah. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini ulama. Dan itulah yang sudah terlihat. Bahwa dia adalah orang yang pantas diikuti. Fabihudahumu kecadih. Maka ikutilah mereka. Ketika Rasulullah SAW menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun, akan tetap ada dalam umatku atau di tengah umatku selalu ada sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, yang tegak di atas hak, yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati amr Allah. Manhum, siapa mereka? Lihat syarahnya dari para ulama, semua menyatakan humul ulama. Mereka adalah ulama. Siapa? Kalau bukan ahlul hadis, bukan a'imma ulama ahlul ilmi, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya barakallahu fikum, kalau fulan dan fulan, saya dan kamu pas-pasan rawan. Rawan salah, rawan keliru dan sebagainya. Tetapi mereka para a'imma yang telah membuktikan ilmunya, kedalaman ilmunya, ketinggian ilmunya, dan juga telah terbukti kokohnya mereka, istiqomahnya di atas hak dalam berbagai macam fitnah, maka inilah barakallahu fikum, mudah-mudahan mereka lah yang paling dekat dan yang paling pantas dikatakan ta'ifatul mansurah, ahlul ilmi, orang yang berilmu. Ketika bicara tentang iftira, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa mereka? Al-jama'ah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian ada istilah firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah? Ulama. Karena yang bisa mengikuti jejak para salafus saleh, yang bisa mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka para a'imma ahlul hadith, yang tahu sanadnya sahih kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman, yang sanadnya sahih pada Ibn Mas'ud wa Ibn Umar, yang mereka tahu riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mereka mengerti sanadnya, mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, dan mereka tahu syarahnya, dan bagaimana penerapannya. Mereka yang paling bisa untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa fiqhun najiyah? Kita akan jawab, al-ulama ahlul hadis. Selalu ditafsirkan ulama. Bagaimana dengan kita juhala? Tergantung. Ngikut mereka para ulama atau tidak. Tergantung apakah mau duduk bersimpuh di hadapan mereka menimba ilmu dan meminta bimbingan atau tidak. Apakah kita ikut mereka dan iqtadih, mengikuti jejak mereka, atau kita sok tahu dan menentang para a'imah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, man yuridillahu bihi khaira, yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Berarti siapa yang yuridillahu khaira? Berarti siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan? Humul ulama al-fuqaha. Ulama yang faqih fil ilmi. Yang memahami fiqh, memahami ilmu, mengerti bagaimana istinbat dari ayat dan hadis. Mereka yang yuridullahu bihim khaira. Mereka yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sehingga kita ingin mengikuti jejak mereka, mengkaji ilmu dari mereka, menimba ilmu dari mereka, meminta bimbingan mereka. Wabil khusus ketika fitnah-fitnah terjadi, tanyakan pada mereka, bagaimana sikap kami? Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi khairan katsira. Apa hikmah? pengamalan ilmu. Hikmah juga ilmu. Berarti para ulama yang dimaksud di sini, yang dikatakan utiya khairan kathira, mereka-mereka al-alim bid-din, al-faqih, para ulama. Sehingga karena mengerti ayat dan hadis, karena alim bisyarhiha, karena alim bitafsiriha, karena alim bistimbatatiha, maka mereka akan menerapkan sesuatu dengan tepat, memutuskan dengan tepat, melangkah dengan tepat sesuai hikmah. Tidak kebablasan, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak berkurang-kurangan. Karena mereka berjalan ala ilmin. Mereka berjalan di atas ilmu. Adapun siapa yang lam yu'tal hikmah, siapa yang tidak diberi hikmah, akan berjalan dengan hawa atau akan dikalahkan oleh hawa. Dia mengatakan dalam dirinya bahwa ini benar menurut saya, padahal itu hawa nafsunya. Akhirnya kebablasan, ekstrim, berlebihan, tidak kenal hikmah. Ikhwani fiddin, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'an syai'in illa shana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi syan, jadi jelek. Illa syana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disebutkan, dinukil dalam Sahih Al-Jami'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya dengan apa yang kita katakan tadi? Kaitannya adapun para ulama, kita kenali hikmah yang ada pada mereka sehingga mereka memiliki sifat rifq, kelembutan, kesabaran, hikmah, memiliki sesuatu yang bertahap, tidak terburu-buru. Sebaliknya mereka yang tidak memiliki hikmah, biasanya tidak memiliki kelembutan, kasar. Kata-katanya sumpah serapah, caci maki. Laisa lahu hujjah, tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Berbeda. Hendaklah kalian bedakan dua golongan ini. Golongan yang utiyal hikmah, yang Allah katakan wa man utiya, siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dengan mereka yang tidak punya hikmah atau terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya mereka-mereka yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Orang yang memiliki ilmu akan terpatri pada dirinya hikmah. Sehingga sering ditafsirkan, ma makna al-hikmah? Ilmu. Silakan lihat tafsir makna hikmah. Bil hikmati wal maw'izatil hasanah, ay bil ilmi, dengan ilmu. Karena memang mereka-mereka yang alim, wal'amal bil'ilmi, dan mengamalkan dengan ilmu, pasti akan mencocoki hikmah. Sedangkan mereka yang menyelisihi ilmu atau kurang ilmu, maka dia akan tergelincir di dalam perkara yang sebaliknya. Tidak hikmah. Kasar. Terburu-buru. Ila akhir. Bahkan tidak memiliki kelembutan. Ikhwani fiddin, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka-mereka orang-orang yang berilmu, ahlu dzikr, in kuntum la ta'lamun, ay ahlul Qur'an, ahlul ilm, mereka-mereka yang mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing dia kepada hikmah dan keadilan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a, atau kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ada dua ayat. Satu dalam surat Al-Ma'idah, Yang berikutnya dalam surat An-Nisa. Baik, siapa yang bisa menjadi qawamin bil qisti, dengan keadilan? Juga para ulama. Yang menimbang dengan ilmu akan adil. Siapa yang menimbang tidak dengan ilmu akan salah, akan zalim. Loh, kami punya hujjah. Diberikan pada Syekh Rabi setumpuk. Dibaca oleh Syekh Rabi. Tidak ada hujjah. Oh, Syekh Rabi belum baca. Aku sudah membacanya halaman demi halaman. Tidak ada dalamnya hujjah. Yani tidak ada hujjah yang bisa diterima. Tidak ada dalil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tharthar. Ucapan yang jelek, ucapan kasar, ucapan caci maki, tuduhan-tuduhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang adil sebagai saksi-saksi Allah dengan qist. Apa selanjutnya? Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'jilu. I'jilu huwa aqrab lit taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. I'jilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala yajrimannakum syana'an qaumin. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW ingin mengadakan ibadah haji ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Rasulullah SAW dalam keadaan sabar. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lawan saja? Kita para pemberani. Kemudian diturunkan ayat Allah Ta'ala, jangan kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak adil. Maka para sahabat, sami'na wa ta'ana, dengan ilmu, tunduk. Radiyallahu ta'ala anhum. Bukan pengecut, bukan penakut. Mereka para pemberani. Kalau disuruh melawan, Quraisy akan melawan. Tetapi bukankah perang di tanah haram tidak boleh? Bukankah itu bulan-bulan haram? Dan tanahnya tanah haram. Maka hendaklah tahan diri-diri kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dalam surat An-Nisa, Allah katakan, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Kalau salah, katakan saya salah. Saya cabut ucapan saya. Justru demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya malah merasa bangga dengan para masyayikh Syekh Abdullah Al-Zafiri atau Syekh Arafat yang mengakui kesalahannya. Saya salah dan saya cabut ucapan saya. Astagfirullahaladzim. Wallahi itu ciri-ciri ahlus sunnah. Berbeda dengan mereka yang dikatakan oleh Syekh Rabi. Cabut ucapanmu. Tub ilallah. Sampai sekarang masih belum dicabut. Ayawma awladil madah. Mana yang lebih utama untuk mendapatkan sanjungan? Kalau diperlukan sanjungan. Ikhwan ibn a'azakullah, wallahi bangga kita melihat Syekh Ubaid menyatakan saya salah, saya keliru, saya cabut ucapan saya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu bani Adam khatta wa khairu khatta'ina tawabun. Seluruh anak Adam akan keliru, salah. Dan yang sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka itu ciri-ciri ahlus sunnah. Mereka mencari ketergelinciran, mencari kesalahan lidah, mencari. Karena enggak suafuka punya dalil. Maka mereka cari-cari yang seperti itu. Ketika dapat, nah ini, kamu mengatakan begini. Loh, itu tergelincirnya lidah saya tidak memaksudkan seperti itu. Alhamdulillah. Saya tetap berkeyakinan dengan keadaan ahlus sunnah, dan ucapan saya itu salah, keliru. Saya cap. Qunibdina azakumullah. Justru memunculkan kemilaunya emas yang ada pada mereka. yaitu orang yang siap tunduk pada qaulullah wa qaulur rasul, siap tunduk dan mengakui kesalahannya. Kunu qawamina bil qisti, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang adil, syuhada lillah, menjadi saksi-saksi untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun pada diri-diri kalian sendiri. Apakah kalian mau mencabut tuduhan kalian sufuf tanpa dalil? Apakah kalian mau mencabut tuduhan kalian pada Syekh Rabi sebagai murji? Apakah kalian mau mencabut ucapan kalian sekian perkara yang dikritik oleh para ulama? Apakah kalian mau cabut ucapan kalian yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin? Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya sangat jelas, dan ini saya katakan dengan bimbingan para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para masyayikh yang lain. Bahkan barakallahu fikum, satu saja yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkontrol, yaitu terbawa dengan emosi, terbawa dengan kemarahan, itu ketika dia menuduh seseorang dengan ahir, irbid, ashabul khanat. Tahu maknanya? Pezina, irbid, khamar, tukang minum khamr, pelanggan tempat-tempat pelacuran atau tempat-tempat klub-klub malam dan sebagainya. Ini ucapan seorang alim seperti ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, di dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hukum menuduh seorang berzina. Kalau kata Allah, illam ya'tu bi arba'ati syuhada, kalau mereka tidak membawa empat saksi, fajliduhum, cambuklah mereka, tamanina jalda, dengan 80 kali cambukan. Wala takbal, dan jangan terima dari mereka syahadatan abada, jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Tuduhan zina, bawa empat saksi. Kalau tidak bawa empat saksi, kita enggak terima persaksianmu selama-lamanya. Allah yang berfirman, Allah yang berkata. Apakah dia menantang mubahalah? Beliaunya yang dituduh sudah menantang mubahalah. Kenapa enggak diterima? Yang dituduh menyatakan, saya siap mubahalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang ke-13 dalam surat An-Nur, wa id lam ya'tu bisyuhada, kalau mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, fa ulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka di sisi Allah kadzibun, pendusta. Kalau engkau mau mencabutnya dan diberisikfar, kami akan bangga. Itulah ciri-ciri ahlu sunnah. Saya cabut ucapan saya menyesal. Atubu ilallah wa astagfirullahal adzim. Sebagaimana para masyayikh yang lain. Iya kan? Mudah, tidak susah. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, mukhalid-mukhalidnya di Indonesia sini menyebarkan gambar orang tadi dengan perempuan ajami. Wallahi, kata para ulama, kalaupun kau melihat zinanya, kalau engkau sendiri tidak punya saksi, kemudian engkau mengatakan begini dan begitu, engkau dikatakan minal kadzibin. Mengapa? Karena ayatnya menyatakan wa id lam ya'tu, kalau tidak membawakan empat saksi, maka mereka humul kadibun, indallahi humul kadibun, mereka pendusta. Apalagi cuma gambar, kapan juga gambarnya, barangkali masa lalunya dia sudah taubat daripadanya. Astagfirullah, berarti engkau memiliki dosa yang berikutnya, bukan hanya tuduhan, berarti engkau membongkar aib seseorang yang dia sudah taubat daripadanya. Astagfirullah. Sama dengan orang yang di sini, pengikutnya, mukallidnya, mengungkit-ungkit masalah laskar jihad yang sudah lewat sekian tahun yang lalu, dan kita sudah taubat daripadanya, tertulis, terekam. Alhamdulillah. Sejenis, manjalis janis. Siapa yang duduk sejenis? Burung tidak hinggap kecuali dari orang yang sejenis. Di sana mengungkit masa lalu, di sini juga mengungkit masa lalu. Hadza laisa barakallahu fikum min adabi ahli sunnah. Ini bukan adab ahli sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah disebutkan tadi adab-adab yang jelas dalam hikmah. Dan seorang yang alim adalah seorang yang diberi hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi sekian banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ulama seharusnya mereka penuh hikmah karena memang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kalimat berikutnya pada ayat yang tadi, setelah menyatakan walau ala anfusikum, walaupun pada diri-diri kalian, kemudian Allah katakan atau kerabat-kerabat kalian. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ini ikhwan fillah azab, catatan penting terakhir sebelum kita tutup adalah innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kebablasan, orang-orang yang berlebihan. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.